السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. معاشر الحاضرين رحمكم الله، هذه نبذة يسيرة من مناكب الشيخ محمد شرواني عبدان. سلام على المختار حاوي المحاسن، سلام على الأحباب في كل أحيان، سلام على الوفد الكرام لجمعنا ومن ينتمي حبا إلى الشيخ شرواني. سلام سجهترا، semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan para pecinta mereka sampai hari kiamat. Dan salam sejahtera juga terucap kepada segenap yang hadir dalam acara haul guru kita, penuntun kita, Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan. Wal alimul habrus syahirul mulaqabu بجوهري بنجر شيخ بنجيل شرواني، مضح بأوقات الحياة، مضح بأوقات الحياة لخدمة العلوم، فنعم الأخذ من ثمره الداني، سليل الكرام العارفين بربهم، ووارث أسرار هو الشيخ شرواني، سلالة أرشد العلا ذي المفاخر، خليفة قطب الدهر مولاي سماني. Beliau adalah seorang alim, allamah, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara ilmu syariat dan hakikat, antara ainul yakin dan hakul yakin, sang mutiara dari Banjar. Beliaulah guru bangil, beliaulah Syekh Muhammad Syarwani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Bangil. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang terkenal dengan sebutan Datuk Kalampayan, yang hidup di zaman Kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu. Yang mana Datuk Kalampayan ini adalah khalifah dari guru beliau, Qutbuz Zaman, Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Bimartapura bana sururu bimaulidil imami, wa amma sa'du fi kulli jirani. Tarabbaita fi rawdit tuqa wal mahabbati, tarahrahta fil khairati ya Syekh Syarwani. Tarabbaita fi rawdit tuqa wal mahabbati, ترعرعت في الخيرات يا شيخ شرواني. ودار السلام، ودار السلام السير من رحبها ابتدي، فما أحسن المبدأ لأسرع فرساني. رعاك السلام المؤمن المتفضل، خذيت سلام السعي يا شيخ شرواني. الشيخ محمد شرواني عبدان dilahirkan pada tahun 1331 هجريًا atau 1913 Masehi di kota kecil Kampung Melayu Ilir, sekitar 40 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian yang sempurna, serta telah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia belia. Di samping menerima pengajaran dari orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di Madrasah Darussalam Martapura yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alimul Allamah Asy-Syaikh Muhammad Kasful Anwar bin Haji Ismail. Ila Bangilil Khadra'i hajara qasidan ziyadat ilmin muli al qalbi dhamani laqad asdaqal ahza bi isbisidki azimatin wa himmati a'la min huwa syaikhu syarwani. Dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman daerah asalnya, Martapura, menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil. Wa kam qad talaqqa min rijalil ma'arifi Abu Hasanin Bahril Urumi wa Irfani. Wa kam qad talaqqa min rijalil ma'arifi Abi Hasanin Bahril Urumi wa Irfani wa mukhdaruhum Shaykhul Shuyukhi wa Ahmadu kadzal bajuri a'zim bi asyafi Syarwani. Selama beberapa tahun di kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru pada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan, antara lain adalah Kyai Haji Mukhdar, Kyai Haji Abu Hasan, Kyai Haji Bajuri, dan Kyai Haji Ahmad Jufri. Saraman Hajar Rusdi, Saraman Hajar Rusdi bi afdaki wijhatin darahul murabbi wa huwa habrun wa rabbani bihi ya'tani wassairu zainun birufqatil والسير زين برفقة الصديق الجليل العارف الشيخ شعراني إلى مكة إلى مكة الحادي حداه مجاورا فلله ما أحلى النزول مع الهاني ويشفى غليل الشوق من لوعة المنى بسقيا زلال الوصل للشيخ شرواني. Rupanya keinginan kuat dan semangat belajar beliau yang tinggi ini diketahui oleh paman beliau, sehingga pada usia kurang lebih 16 tahun, beliau Muhammad Syarwani dibawa oleh pamannya, Tuan Guru Syekh Muhammad Kasyful Anwar, berangkat ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau, yakni Muhammad Syarwani Arif. Tasoffa bi'aidil jauhariyina fastoffa تلمعت بالأنوار يا شيخ شرواني تصفى بأيدي الجوهريين فاصطفى تلمعت بالأنوار يا شيخ شرواني تفرس فيه العارفون بأنه سيبقى رفيع القدر والجاه والشان. محمد شرواني عبدا dan محمد شعراني عارف selama di Mekah dididik dan diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Muhammad Kasyful Anwar. Di samping itu selama di Mekah, beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana. Di antaranya adalah Al-Syeikh Muhammad Amin Qutbi, Al-Syeikh Al-Sayyid Muhammad Ali bin Hussein Al-Maliki, Al-Syeikh Al-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Al-Syeikh Umar Hamdan, Al-Syeikh Muhammad Arabi, Al-Syeikh Hasan Masad, Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari, الشيخ سيف الله الدغستاني، الشيخ شافي كده، الشيخ سليمان أمبون، الشيخ أحيات البغاري، dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapatkan pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung dalam bimbingan paman sekaligus guru beliau, Syekh Muhammad Kasyful Anwar. Melihat kesungguhan, semangat dan kecerdasan kedua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kasyful Anwar ini, maka banyak guru-guru dan alim ulama di sana memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar kepada mereka berdua, sehingga dalam waktu yang singkat pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya dan mereka berdua mulai dikenal di kota Mekah dengan julukan dua mutiara dari Banjar. رقى فيهما الكتبي أعلى مقامة بفهم إشارات المعاني وبرهان تولى بتدريس العلوم بمسجد الحرام بإذن الفتح للشيخ شرواني. Bahkan beliau telah mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram atas bimbingan Al-Syeikh Al-Sayyid Muhammad Amin Kutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun, Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan Syekh Muhammad Syarwani Arif pulang kembali ke Indonesia sekitar tahun 1941 miladi. Wa fi audatil mabruk abshir bi audatin hububu nusaimatir rabi'i wa raihani fa ujhadian wadrib dufufal masha'iri wa harrik bi'udil azmi wahdur bi syarwani majalis ilmin aqada asy-syaikh khidmatan li rabti silati baina madin walil ani laqad samma min arfil ma'arifi thullatun faja'u linailil hazzi min kanzi syarwani. Sekembali di tanah air, beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan memulai kegiatan belajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran, antara lain ikut membantu mengajar di Madrasah Darussalam Martapura serta mengadakan majelis ta'lim di rumah. Setelah beberapa tahun tinggal di Martapura, beliau kemudian pindah ke kota Bangil ini menyusul keluarga beliau yang telah terlebih dahulu berdiam di sini. Beliau merupakan sosok yang pandai menyembunyikan diri, khumul, tidak suka ketenaran, dan sangat menjauh dari kemasyhuran. Sehingga di awal-awal beliau bermukim di kota Bangil, banyak orang yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, kecuali kerabat beliau sendiri dan beberapa ulama tertentu di kota Bangil. Itu pun setelah mereka diberitahu oleh Kiai Haji Abdul Hamid yang merupakan kiai sepuh di kota Pasuruan. Banal ma'hadal maimuna was'adu tali'un kamasyamsu lahat min sahaibi qawmani. Banal ma'hadal maimun was'adu tali'un kamasyamsu lahat min sahaibi qawmani walillahi mabnan qad hawad durra wal aghla wa jawhara sirri sirri min bahri syarwani wa min laqabil jaddi syahiri musammiyan asa barakatul asli ilal far'i jaryani. Dan baru pada tahun 1970 miladi, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kota Bangil ini dengan nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, sebuah nama yang beliau ambil dari lakab atau sebutan datuk beliau Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan harapan semoga keberkahan dari leluhur yang mulia tetap mengalir kepada anak cucu, murid-murid serta segenap para pecinta. Wa fihin tawat kullul matami'i wartawat bihir ruhu wal aishu na'imun bisharwani ghada manba' al asrari wal ilmi wal huda wa kam qatta rabba min syuyukhin wa syubbani. Naam, bal wa min dhaw'i sanahu tanawwarat biladun bi aqmari wa anjumi syarwani. Disinilah tersimpan segala yang diinginkan para penuntut ilmu dari samudra pengetahuan dan barokah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pondok ini sebagai sumber dari terpancarnya segala asrar dan ilmu yang bermanfaat, serta menjadi sebab hidayah dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma ja'al hadhil buk'ata buk'atan mubarakah nafi'atan da'imah ila yaumil qiyamah. Beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Mudahhin bi awqatil hayati li khidmatil ulum fa ni'mal akhdhu min thumrihi dani mujahidu nafsin bi ijtihadin muraqiban muhasibuha dauman huwa Syekh Syarwani. Beliau juga suka mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, walau dalam urusan apapun. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam, dan telah menghasilkan beberapa karya tulis. Di antaranya yang telah diterbitkan adalah sebuah kitab atau buku yang berjudul Al-Zakhiratu Tsaminah li Ahli Al-Istiqamah atau Simpanan Berharga, dan terjemah serta syarah Qasidah Al-Burdah. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Abal Kasfi. Abal Kasfi qad wafaita ahdan mujammilan wa dhadhru dauman syahidun kulla ihsani. Jazaka ilahul arsy anna bi khairi ma yujazi bihi syaikhan 'ani thalibil wani. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Akhirnya pada Senin malam 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1989 Miladi, beliau Syekh Muhammad Sarwani Abdan kembali menghadap Tuhannya dalam keadaan ridha dan diridhai sekitar waktu Isya pada usia 76 tahun, serta meninggalkan 27 orang putra dan putri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu askanahu jannatal qarar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Amin Allahumma amin. Bakatka biladun kam nasyarta mahasina salinna safi jawah wa fi kalimantani. Bumi pertiwi menangisi kepergianmu sebab engkau telah banyak mendebar kebaikan. Coba tanya mereka, baik yang di Jawa maupun yang di Kalimantan. Wa afhamta annal izza bil ilmi wat tuqa wa sa'yin li ribhil umri min ghairi khusrani. Engkau telah tanamkan kefahaman kepada kami bahwa sesungguhnya kemuliaan yang hakiki itu hanya bisa dicapai dengan ilmu dan ketakwaan, serta berusaha untuk selalu mencari keuntungan ukhrawi dari kehidupan duniawi ini. Wa'allamtana annal hayata azizatun bi husni iktida'in lin nabi khairi adnani. Dan engkau telah ajarkan kepada kami bahwa hidup akan mulia dan berharga dengan mengikuti jejak panutan terindah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annal fakhara bil azaimi wal muna qaribun li ahli al jiddi wal bu'du luhdani. Kebanggaan ada pada semangat dan keinginan yang kuat untuk menggapai harapan dan cita-cita, dan itu akan jadi mudah bagi orang yang mau bersungguh-sungguh dalam melangkah. Ajal inna umral mar'i fil ardi qasirun walakinna umral majdi fi tuli azmani. Memang benar bahwa umur seseorang di dunia sangatlah pendek, akan tetapi keluhuran akan tetap abadi sepanjang masa. Fa in qila innal mar'a yahya bi dzikrihi wa bin nasli wal ahbabi ma kulli akhdani walakinnahu law lam yakun yuhyi ismuhu falan yuhyanhu ba'dahu ibnun wa khillani. Jika ada yang berkata bahwa seseorang itu akan selalu hidup dan dikenang oleh anak-anak dan kekasihnya, namun jika dia sendiri semasa hidupnya tidak membuat hidup namanya, maka takkan ada yang mau mengenangnya, baik dari keluarga maupun kawan-kawannya. Wa kam tarikud dunya wa lam yu'raf ismuhu wa auladuhu bainal waramil umaidani. Betapa banyak orang yang pernah hidup di dunia seakan-akan cuma sekedar numpang lewat saja tanpa meninggalkan kebaikan, sehingga tidak ada yang mengenangnya, padahal anak cucunya sangat luar biasa banyaknya. Dan akhirnya kita semua berharap semoga barokah dari sahibul haul selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sedangkan mengenai kesinambungan kepengasuhan pondok pesantren Datuk Kalam Bayan Bangil, sesuai dengan wasiat tertulis beliau, pondok pesantren Datuk Kalam Bayan diasuh oleh putra beliau yang bernama Ustaz Haji Kasful Anwar Sarwani, yang selama beberapa tahun telah mendapatkan bimbingan dan tempaan dari beliau. Wa khitaman asa rabbuna yalsal jami'a bi rahmatin wa atmim lana an'ama ya khayra mannani wa tawwil lana al-a'mar bil khayri amiran wa wassi' lana al-arzaq min ghairi husbani ومن علينا بالعوافي وبالرضا وباللطف عاملنا وختما بإيماني. Mudah-mudahan berkat beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan berkat para salihin, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, memanjangkan umur kita dalam sehat wal afiat serta memenuhinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal, yang barokah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua di majelis haul yang mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti cinta kita kepada para kekasih Allah, sehingga kita nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.